Kali ini satu lagu request dari keluarga besar Saibul Haja. Kita bareng-bareng ya. New Love Song. Jangan lupa like, share, dan subscribe. biasanya lancar.